upami Gusti Allah menika ngejarno kawulane. Dijarno bersama syahwatnya, dijarno bersama rancangan-rancangannya, dijarno bersama ikhtiarnya. Mboten mungkin kawula niku saged wusul nyambung dumateng Allah. Tapi menawi Gusti Allah sampun ngersakaken kawulane saged wusul niku, lajeng Allah maringi dumateng kawula kala wau. Allah nguwasakaken dhateng kawula kala wau dengan cara memperlihatkan, menampilkan sifat-sifatipun Allah ditampilaken dhateng menungsane. Sifat-sifat kesucian Allah dipun tampilaken dhateng kawulane, sampai akhire sifate kawula, sifate sing asor niku ketutupan ya ribu, sampai samar mboten patek ketok mboten ketingal. Lah niku wayakunu dalika alamatan ala mahabbatihi. Nek sampai enten tiyang kok pun ketutupan sifate Allah, ya sajane kabeh menungso ya. Kenyataane asline niku jenengan upama tutupe sifat mulyane jenengan niku dibuka kali Allah blak ngoten. Nuwun sewu, sampean karo bedhes mboten enten bedane. Tapi kena apa kok malih kesan bedhes niku ilang? Karena enten sifat kudusine Allah tampil teng riku, enten sifat mulyane Allah kantil teng menungso. Malih wong menungso petuk menungso bedes orang ada, tapi panggah hormat salaman kapan tekane ilang blas enten sifat asore mboten ketingal. Niku niku bukti nek menungso niku tesih dicintai Allah, ditresnani Allah. Napa malih kalau sifat aliyah, sifat qudsiyah itu menyangkut kesiapan untuk wusul. Jenenge wusul niku teko-teko niku parek, parek niku jejer, jejer niku nyatu. Ya sudah barang tentu harus ada sifat qudsiyah yang lebih tebal lagi, ada sifat aliyah yang lebih komplit lagi, supaya bener-bener kesan-kesan kaasoran itu hilang sama sekali. Lek perlu aja dinggo sifat asline, aja dinggo sing dinggo sing sifat kuwi. Cara klambi ngono wong ge arep dadi nganten didelok wong akeh. Klambimu sing walawas coplokane coba, coplokane ben ganti sing anyar iki. Senajan nyewa nggih. Tapi kan pun ngilangno kesan, kesan kebiasaan, kesan keseharian hilang, yang tertutup adalah kesan kemuliaan dan kesempurnaan. Niku niku salah satu bentuk caranipun Allah menampilkan kasih sayang dan cintanya kepada hamba. Kama asyara kaya oleh aweh keterangan sapa Allah ilahi maring ma biqaulihi kelawan dawai Allah Ta'ala fil hadisil qudsi yang dalam hadis qudsi dawuh terus mudi dawuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi alaiha. Kita niku hadis qudsi ini dugi miliku niki mboten komplit. Hadis qudsi ini ditampilno namung sebagian. Lek ajeng dikumpliti niki hadisipun diriwayataken Imam Bukhari. Diriwayataken Imam Bukhari berarti teng Sahih Bukhari ngriku wonten. Komplite ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Man ada liwalian faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i ma iftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Nah, niki terus tembe niki. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani aqaituhu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Niku komplite hadis menen. Man utawi sapa wong. Nek nah, kitabe sampean mboten enten ya ditulis pinggire wong ora komplit. Man utawi sapa wong iku ada wis musuhi sapa man. Li maring ingsun nganti cara musuhi walian ing wali ingsun. Asale man ada walian li sapa sing musuhi kekasihku faqad adzantu moko teman-teman wis ngumumno sapa ingsun hu ing wong mang ngumumno bil harbi kelawan perang sapa-sapa sing bermusuhan karo kekasihku berarti dia jadi musuh. Ya mesti tau ya, mesti ada pemerleh kok. Nah, tenung babon mawon nek sampean jurak kutuke nggih sama di peladung kok. Lah kok nggih karena kasih sayang Allah sudah tampil di situ. Wali itu sebenarnya ditampili kasih sayangnya Allah yang begitu kebal dan murni. Dan wali itu sendiri sebenarnya tidak berkepentingan dengan kasih sayang yang ada pada dirinya itu, artinya dia sendiri sudah tidak punya keinginan untuk menguasainya. Berarti sing nguasani ya Allah dhewe, nggih wajar to. Ngerti? Wajar, ngoten niku wajar. Jenengan rupane ngerangkul bayi sampean. Terus enten tiyang ajeng jotos bayi sampean niku sing kenek dhisik dhewe nggih jenengan. Soale sing ngrungkepi jenengan. Lagi ngeten. Krana wali niku sing ngrungkepi kasih sayangi Allah langsung, lek enten tiyang kok ajeng merangi, ajeng memusuhi wali niku, berarti langsung bermusuhan kali Gusti Allah. Jadi niki sesuatu yang alami, artinya wajar lah ngoten. Wong jenenge kekasih ya ngono kuwi. Kono mbok jiwit aku sing lara. Wa ma taqarraba, terus sing dadi bahasan teruse kok sampai uang ditresnani Gusti Allah niku cara larah-larahe terus pundi lan iki kita nganggo pedoman kaya Allah aja kok terus ngaku-ngaku dhewe. Nek dawuh Allah beritane ngeten, wa ma taqarraba lan ora berusaha marek ilaya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun oleh berusaha marek bisaiin kelawan suwiji-wiji ahabba kang luweh den senengi ilaya mumbuhe ingsun min adai ma kang luweh den senengine nekani barang iftaratku kang wis netepaken wis bagiaken kewajiban lan wis bagiaken takdir sapa ingsun hu ing abdi hu ing ma alahi ing atase abdi. Cara jawane tidak ada sebenarnya suatu aktivitas takarrub, sesuatu aktivitas takarrub yang lebih dan sangat dicintai Allah yang melebihi penyelenggaraan ma iftaratuhu alaihi. sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah kepada dia. Ada dua. Ma iftaratuhu niku kalih. Nomor siji, ma berarti perintah dan larangan yang harus diselenggarakan dan ditinggalkan. Nomor dua adalah pandu bagian takdir yang harus diterima. Ngoten faridun niku bagian. Ayo zaman ngaji faraid niku enten bagian fardu niku. Dicatai sampean kudu ditampa, kewajiban sampean kudu dilakoni. Nah niku sampean lakoni tenan sekaligus sampean menjadi orang terdekat bagi Allah. Nah, wa ma yazalu lan ora kingsir-kingsir sapa abdi kawula ingsun niku ya taqarrabu. Berusaha marek sapa abdi ilaya maring ingsun. Bin nawafili kelawan pira-pira tambahan-tambahan lakon sing ora wajib. Perintah tapi perintah sing ora perlu. Terus kawula kuwi gelem ngabekti ngono, gelem marek nganggo tambahan-tambahan lakon sing senajan gak diperintah tapi kuwi disaranno, akhire hatta uhibba, sehingga demen sapa ingsun Allah ku ing kawulaku. Berarti sing didemeni Gusti Allah niku nglakoni wajib dhisik baru ditambahi nglakoni sunat. Lah napa to sing wajib dhisik niku? Sing wajib pertama kali yaitu menghilangkan noda-noda ketuhanan dalam hatimu. Wajib. Buktine napa musyrik niku gak diampura Gusti Allah. Lah niku sing pertama kali kudu dirisiki malah niku. Jangan sekali-kali posisi kesucian Tuhan itu kamu selonongi. Mbok selonongi, mbok selengke, mbok rusuhi nganggo pengakuanmu. Selonongi ini tanganmu nyelonong, ngono lho maksud ini. Nyelonong melok-melok nyekel posisi ketuhanan. Itu wajib ditinggalkan. Posisi apa? Posisi selonong begitu itu harus ditinggalkan. Sekaligus kamu wajib ngugemi, ngelunggui posisi kehambaan. Nah, niku, iku mesti niku kudu dilakukan niku. Nek enek kawula sing model ngono mesti niku akhirnya mengke dijemeni Gusti Allah. Baru mengke enten nawafil, nawafil niku tambahan. Tambahan apa? Tambahan tumbuhnya kemanfaatan dari kedua sikap tadi. Lek wong niku ngerasa dadi kawula ya mesti manut bendoro. Lah akhire metu lakon-lakon manfaat. Karena piyambake rumangsa lek potensi pinter, potensi sugih, potensi terampil, potensi napa mawon niku sakjane mboten melok duwe niku kagungane Allah, maka dia berusaha sekaligus menjaga, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan apa yang diberikan Allah itu untuk tambahan kemanfaatan. Orang yang sekedar diterima alhamdulillah, orang ngono tok, tapi menggunakannya dengan sesuatu yang diperintahkan Allah itu namanya tambahan sikap kehambaan sekaligus untuk menghias lebih jauh tentang kasih sayang yang datang dari Allah. Agar banyak orang tahu bahwa ini dari Allah. Nah, lambange simbole niku nganggo tumindak-tumindak sing cara ngelmu fikih diarani tumindak sunat. Oh, niku lambange mawon. Simbole mereke niku. Merek ngamal sunat nawafil kaya tulung wong. Sholat sunat, sholat rawatib, sholat duha, niku lambang-lambang, simbol-simbol, merek-merek, nawafil, sing napa perlu ditampil no seorang hamba untuk lebih dekat kepada Allah. Akhirnya lek sakit kuatan, niku mengke terus ditresnani Gusti Allah. Lah nek Allah pun tresno, wa idza ahbabtu, fa idza ahbabtu. Nah baru niki enten. Fa idza ahbabtu mongko tekalane wis cinta sapa ingsun ru ing abdi. Lek kawulaku ki wis tak cintai ya kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu dadi pengrungune. Artinya dia tidak pernah mengakui kalau kemampuan mendengar itu dia yang punya. Langsung sam'un sifat sama itu dimurnikan hanya menjadi sifatnya Allah. Sehingga dia pun tidak mau mengakui sifat sama untuk dirinya. Dan ora kok terus Gusti Allah jenggelek mlebu teng kupinge lha mboten ngoten maksude sifat samanya sudah hadir lebih dulu karena sifat sama itu sudah hadir sejak dulu dan si hamba ini tadi karena mengelunggui posisi kehambaan yang murni akhirnya dia tidak mau menyelonongkan keinginannya untuk memanfaatkan sama tadi bagi kepentingannya. Maka langsung sifat sama itu murni menjadi samanya Allah itu. Paham ya? Jadi orang kok terus mula ya cek mula Gusti Allah sing dadi kupinge. Oh, kliru lek kowe muni Gusti Allah dadi kupinge. Sifat sama Gusti Allah sing wis diparingna ning kawula wau. Krana sakit jemene kawula. Niku sampai piyambake pancen bener-bener memurnikan ketauhidanipun sampai sifat sama yang dia punya pun dia tidak merasa punya. Karena tidak merasa punya akhirnya sifat sama itu langsung murni menjadi sifat samanya Allah. Sampai sak pengelolaane, sampai sak efek-efek semuanya itu semua dikelola oleh Allah mulane upama menggunakan sama ya. Persis kaya kersane Allah sehingga samaknya tajub. Dhewe manggone ning kene ning iso ngrungokno alasab ittiba sarirul qalam. Grit-grite kolam niku iso dikrungokne teng bumi niki. Karena pun memurnikan sifat sama hanya untuk Allah. Dan alladzi kang yasma'u kang gunakno ngrungu sapa kawula ngrungokno gunakno pangrungu bihi kelawan sifat samaku mau samake samaku tapi dhe'e melu gunakne samaku kuwi ora kok berarti sifat samaku dadi kae dhe'e enggak dhe'e mek oleh fasilitas sangka sifat samaku. Sak setelan-setelane aku sing ngatur setelane seberapa kapasitas daya pendengarannya. Lha sing nyetel iki aku karena aku sing mengelola. Wa basarahu lan ana sapa ingsun iku basarahu dadi peningale si kawula alladzi kang yamsiru kang ningali sapa kawula bihi kelawan lali. Sami filosofine nggih sami kalih niku aku. Sifat basor yang dia punya pun dia enggak ikut mengaku sehingga akhirnya sifat basor itu murni menjadi milik Allah. Wa yadahulan dadi tangane, musuh Gusti Allah dadi tangan. Ngoten. Gaya kekuatan ikhtiar tangannya itu termasuk kakinya nanti itu kan ada haul, ada kuah di situ. Ada doyo menghindari bahaya dan ada doyo untuk melakukan yang bermanfaat itu pun karena dia sudah melakukan takarruf tadi akhirnya dia tahu bahwa ternyata doyo kuwi yadun karo rijdun itu sama sekali saya enggak ikut punya dan enggak ikut menggerakkan dhewe kuwi langsung balik ning asline waya dahulan dadi tangane si abet alat ikang ya betisu kang jotos gepuk nyekel sapa abet biha kelawan lati warijlahulan sikile abet alati kang yamsi kang mlaku sapa abet biha kelawan rijlahu Niku mesti. Jadi niki sesuatu yang otomatis, ya. Otomatis. Napa lek sampean jujur muni wong niki klambi sewan kok, Pak? Niki jarik-jarik sewan kok, Pak. Niki kolok-kolok sewan apa terus langsung karo sing duwe dicoplok lan nggih mboten. Nen. Iki jarik sewan enek runcian melati niki nggih sewan kaya tukang rias kok niki kula mboten melok duwe. Justru saat kamu jujur mengaku itu, merasa tidak bisa mengatur runcian melati itu, mugo kepahane kuadi rawani obah, maka runcian melati geseh sithik engko sing nandangi tukang rias. Sampai benik jas mengsrih sing benakno tukang rias. Dheweke jan blas ra duwe apa-apa iku. Nggih ta? Sampai arep dipoto wae kurang kenceng, kurang mengo ditoto wong dhek meneng ae saya manut ae. Nek dipikir tibake malah wong niku nek mulya malah gak iso apa-apa. Ngaku mulya malah gak iso apa-apa. Tapi lek ngaku gak duwe apa-apa malah duwe mulya, lha ngono nggih. Untuk diunggahkan nak celelean, dirasa ni wong akeh, wonten ora pantes saja diunggahkan ni, wonten malah. Kudu napa bersikap bahwa haul kuah itu tidak punya, maka nanti akan ada yang ngurusi sendiri. Wa in ra'ala, sampean dalam posisi kosong, tengdur kuadi wonten niku, kok ngawek isarah jaluk apa, mesti gajinan dan ditandani. Bisi isan ini. Aku ngelak, gua kinan cepet-cepet dan digulek no ngombe, sumuk langsung dipasanginnya digulek no. Dan wa insa alalamun nyungun sopo kawulo ni ing ingsun, apa itu mongko paring sopo ingsun hu ing kawulo mau, wala ini sta ada, lanjek tilamun nyungun pangreksa sopo kawulo ni ing ingsun, lau idana, mongko yektine bakal ngrekso jogo temen ingsun bu ing kawulaku. Dan niku pun benar. Wa inda zalika. Pranalikane mengkono-mengkono wis posisi kosong ngoten niku wau, sembarang kalir kabeh diurusi Allah langsung. Latakunu ora ana iku lahu kedhe kawula apa iradatun irada. Wala ikhtiarun lan ora ana pilihan ilama kecoba barang ikhtaro kang wis milih hu ing ma lahu keduwe kawula sapa sing milih mau lahu bendarane kawula wa arada lan ngersakaken sapa maula hu ing ma ikhtarohu. Kalau sudah posisi begitu, kamu dadi nganten aja milih klambi ben dipilih no tukang rias dhewe. Kowe ora usah ngatur-ngatur wis to, mbah arep dikai jarik sida mukti apa sida makti. Apa jarik napa sak karepmu, sak karepe napa? Tukang rias, kamu jangan ikut-ikut ngatur. Mbah kowe wong lanang arep dibengesi apa kowe arep di kudu manut wis meneng wae. Sudah enggak ada pilihan lain kecuali pilihane tukang rias. Tapi orang-orang lek kowe arep digawe ino terus digambari bedes enggak. Beres. Lek wis ngono kaya gunung. Monggo ana sapa kawula ina idin. Nalikane iki wis ora duwe ikhtiar lan iradah, ana iku wasilan bisa teko ilallahi maring Gusti Allah. Oleh teko ternyata bima minallahi ilaihi. Bima kelawan barang minallahi saking Allah ilaihi maring Allah. Nyatane minal fadli wal karam saking kanugrahan lan kemurahan la bima minal abdi ilaihi ora kelawan barang minal abdi kang saking kawula ilaihi maring Allah rupane minal ijtihad saking jungkunge wal amali lan amale ora fa subhanal mutafaddilu ala man syaa biman syaa maha sucilah fa subhana mangga maha suci sapa al mutafaddilu Pangeran kang paring anugrah alamane ing atase wong saa kang kersa sapa Allah bima kelawan cara saa kang ngersakaken sapa Allah. Wa qala radhiyallahu anhu. Kita sih wonten hubungan kali soal usul sing. Usul niku mboten iso usul lek mboten krana diusul niku salah kok ayo mong. Terus carane piye ya carane Gusti Allah. Prosese dalane kondi ya sing golekna dalan Gusti Allah. Delange pedes mesti wong asli gak melok duwung. Yus ora duwe pengen kowe ora duwe apa-apa. Mboten. Ora enek sifat sing paling asor ngungkuli sifat ketiadaan. Lah mongko sifat ketiadaan kuwi gawan aslimu. Jadi upama sakniki muncul adapun sekarang itu sifat ada sekalipun yang muncul ternyata itu bukan adamu. Tapi itu karena ada kehendak dari Allah yang menempelkan sifat ada, menghapus ketiadaannya. Sifat ada menghapus ketiadaanmu. Begitu pula ketika amalmu tiada, lalu kamu bisa beramal, itu sebenarnya bukan amalmu, tapi kiriman amal dari Allah menghapus ketiadaan amalmu. Sehingga setiap saat kamu terhapus oleh sifat-sifat keagungan Allah. Jadi lek ndelok niku cocok dawuh sing sak teruse niki laula jamilu sitrihi enten sing maca satrihi laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laulam yakun lamuna ora ana. Laula jamilu sitrihi lamuna ora utawi baguse aling-alinge Gusti Allah iku maujud. Babak dalaula ghaliban khalful khabar. Ngoten jerene sing ngaji Alfiyah. Lek nek mubtada tumiba sause lafal laula niku sing kathah khabare ora disebut mergo wis maklum. Mane ditambahi dhewe khabare. Laula jamilu satrihi. Lamuna ora utawi baguse aling-alinge Gusti Allah iku maujud. Lho iku maujud iku khabar sing dibuat. Lam yakun mongko mesti ora ana. Blas ora ana. Apa ngamalun satu amal pun tidak ada. Jadi lek enek isim nakirah kok digawe nafi. Wah, niku entek blas. Isim nakirah digawe nafi. Niku blas ora enek. Seorang pun tidak ada yang datang. Niku berarti blas ora enek sing teko. Sampe kali niki. Lam yakun amalun ora ana apa amalun amal satu pun tidak ada. Ora ana iku ahlan pantes lil qabuli untuk diterima. Blas ora enek. Upama ngamal iku mboten ditutupi Gusti Allah. Ngamale sampean lho. Mboten ditutupi nganggo sifat bagusnya Allah. Mboten ditutupi nganggo sifat-sifat kebagusan sing ditampilne Allah mboten enten sing pantes ngamal niku ditampa. Mergo mesti wis glotheh pengakuan sampean. Lho mboten lho nggih. Bisa kek dusolan itu menutup itu dan masih mau ngeramot ala glotheh-glotheh sithik wis kadang dibuseki ngono ben ketok apik neh. Jadi lek ndelok gambaranmu malah ora pantes. Ora pantes ditampa kira. Pokro. Lha saya itu wong piye ta? Wong gurune lek gambar ndok iku bunder apik. Lah sampean isih TK gambar ndok keliru dibusuk. Dibusuke ge tangane keringeten walah. Ora pantes lek niku dibiji ngene ora enek sing pantes dibiji. Ya saking gurune niku punya kerelaan untuk ngelem. Lah ya begini adik, bagus sekali. Jadi ini yang bagus ini adik apa gurune ya. Enggak ada sebenarnya. Satu amal pun tidak ada yang patut diterima kalau sama sekali dibiarkan oleh Allah cul-culan tanpa ada jamilus sitri, tanpa ada tutup yang indah dari Allah. Lagi ngoten niku genah kok. Al-abdu tawi kawula iku muktalan dicoba. Mesti dicoba karo Gusti Allah. Dicoba napa? Dicoba binadori kelawan oleh ningali ngabet ningali ila nafsi maring awak diwini. Mesti lah ono apa enten wong kok mentingno wong liya. Kabeh wong mesti mentingno awak dhewe. Iku sik kowe cilik ngoten. Semua orang begitu. Semua akan dikembalikan kepada dirinya dan dia akan mementingkan dirinya. Wa farahi lan diuji kelawan banggane si kawula bangga bi amali kelawan amale. Min haitsu nisbatuhu ilahi. Lah kok iso muni bangga kuwi dimakatakan mutalan iku lho. Kok diuji dengan melihat dirinya, diuji dengan membanggakan amalnya lho. Oh, membanggakan amal kok diuji itu gimana? Lho iya. Coba angen-angen. Karena min haitsu nisbatuhu ilahi. Min haitsu nisbatuhu dari segi oleh menyandarkan ngamal disandarno ilahi maring kawulane dhewe. Nisbatuhu oleh napa nisbataken kawula ilahi nisbataken ngamale kawula dinisbatno ilahi maring kawula dhewe. Lho itu kan sudah suatu yang salah. Menemplekkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lho gitu. Menisbatkan sesuatu tidak pada nisbada tempatnya itu enggak benar. Udah berarti kan salah terus menungson. Enggak. Ujaran ini salah kok maunya apa loh maunya nasib ini salah. Dan termasuk diuji malih wasuhu di kauli lan oleh nyekseni kekuatane kawula wa kuwatihi lan tegese daya kekuatane kawula. Ketika dia kuat menghindari yang jelek, ketika dia kuat melakukan yang baik, itu dia terus aku yang kuat ngoten. Aku wis iso salat, aku wis ninggal maksiat. Iku penisbatan ninggal salat ninggal maksiat, penisbatan nglakoni salat saben wong sing muncul sisik dhewe mesti aku sing salah. Niki nuwun sewu panjen gangguan. Mulane diarani muktalan, teruji. Kena dilai. Langsung terkena kedzaliman. Yo panjen mulane kadang-kadang nek kula pikir sakjane dosa warisan ku yo panjen ora enak. Tapi watek nglakoni dosa warisan ku nek maris dosa ora enak wong maris dosa. Tapi wong duwe watek kaya wateke bapake seneng lakoni dosa ku ya. Seneng lah mbuh lakon-lakoni mbuh ora. Tapi sing akeh langsung kelakon. Kelakon apa? Minimal dari semangat pengakuan itu. Semangat pengakuan. Delok-delok niku terus pundi sing iso ditampa ngamale. Loh, sakniki ngene lho, kula nyuguhi jenengan. Monggo-monggo niku tunjuk. Tapi wong tangan jenengan panggahnya keli gelas niku kok iso ditampa to gelas iki? Ngamal niku kadung sama templekno teng awak sampean dhewe. Aku sing ngamal lho. Nek sampean muni aku sing ngamal berarti lak ngamal niku nempleke teng sampean terus. Kecekel terus. Lah kok terus diaturne Allah ileh ngaturno kapan mung dicekeli terus. Paham ya? Ini niku sing dimaksud gak iso ditampa iki mergo ngoten iki. Nah. Pandang ngamalku terus. Nah, padahal ngeten iki, wahada utawi iki sifat ningali awake, membanggakan amale, menisbatkan amal pada dirinya, menyaksikan kekuatan amal dan menghindari kemaksiatan, itu semua ada pada dirinya. Suasana kayak begini ini iku lama khisa. Ora ana dalan menghindar iku maujud lahu kedhewe kawula anhu saking hadza. Coba lah jeneng sampean ngindari mriku. Mulane pantes lek nalika krungu keterangan pertama kali ngajihi kamu ngamal iki gak ana artine, mesti brontal, mesti protes. Umpamane menghindari itu sulit kok. Umpamane nyatane sing ngamal ya aku sing salah taku. Masa manusia tidak boleh ngomong bahwa saya belum sing gak ngoleh iki sapa? Oleh. Wong pengin ngomong ngene kok ora oleh. Iki ora kok ngomong soal oleh karo gak oleh. Sing diomongno iki soal kita mau menembus pada soal kehakikatan kehambaan dan kesucian ketuhanan. Dan itu wis gak kepengin masuk dalam suasana kesucian ketuhanan dan masuk di dalam hakikat kehambaan. Oleh-oleh sing larang sapa? Sampai kowe nantang Gusti Allah ora apa-apa. Tegese kok Gusti Allah mbok tantang terus Gusti Allah ilang, Gusti Allah terus malah kowe sing dadi Gusti Allah ora tetep. Panggah kowe teng pentalit yo panggah kowe elek panggahan. Bangga. Enggak ada menghindar itu mang sulit. Meskipun wong sing aku tawadhu, mboten sedaya niku pangeran. Maknane muni ngono ternyata aku iki arep-arep kabeh ben dungu. Lho iku lho kiai tenan, gablem aku. Mboten tapi ambek ngrae. Kadang-kadang etok-etok moh nampa terus ben dilebokno sak langsung. Mendani amplop tapi gayane ah boten terus lek muni boten kan terus panitian meksa terus dilebokne sak ngene langsung tapi ya ning jero ati ya ngono lebokno sing akeh padha ae ngoten tanganmu ora obah ning atimu wis nyelonong ket mau bisa begitu. Mengapa kok tidak diakoni aja nggih kula tampi alhamdulillah ya mugi-mugi manfaat barokah ngono kan wis penak kok malah loro butuh nyatane iki butuh duit kok muni ora butuh duit. Lha napa sakit ta menghindar sulit menghindar. Tapi ternyata banyak yang bisa. Loh kok banyak yang bisa? Iya karena ditolong Allah. Karena apa? Sudah menyasuk masuk dalam lahan kesatuan tauhid, lahan kedalaman tauhid, lahan keluasan tauhid. Sehingga antara yang diberi dan yang memberi itu sebenarnya sama-sama tidak bisa. Kowe yo ora iso ngekeki aku sakjane yo ora iso napa. Nah, padha-padha ngono pas. Semua iki lek kemlelet ya muni-muni kiai lek ora tak sangone ora iso mulih ya kemlelet banget ning ngono. Ngoten. Sing kiai iki ndelalah ya ngono. Ndelalah wah iki piye iki. Rek nyangoni panitia kurang ngene lek terus ora ke bensin mundak barang ngene wae kan. Wah, lha niki jenenge enek kiai Gusti Allah ana bensin ngene. Napa Gusti Allah carane ngelih kowe mulih apa kudu liwat bensin wong? Liane kuwi njek pirang-pirang dalan. Sakjane kan kudu ngoten lek wong menjunjung tinggi tauhid. Tapi ternyata untuk sagedakan sret jarang banget lan hampir tidak ada orang yang mampu langsung sadar seperti itu. Mesti wis bareng rodok suwe lagi kelingan. Oh iya ya tibake keliru aku mau. Nah, disitulah makanya lama kiso. Tidak ada jalan keluar bagi hamba untuk menghindari pengakuan-pengakuan itu illa bima kelawan barang. Illa bima kejaba kelawan barang. Sa'a kang wis ngresakaken sapa rebu pangerane kawula. Mboten. Kecuali Allah sendiri mengendaki untuk njebol itu. Lek wis dijebol, maka dia pun enggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Sekaligus tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Termasuk ilmunya, amalnya, rancangannya, khayalan-khayalannya pun dia tidak berharap dari itu semua. Tidak berharap orang berarti nolak. Tidak berharap artinya tidak mau ikut-ikut memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah itu kecuali sebatas perintah yang ditugaskan oleh Allah kepada dia. Ramadan. Wah. Qad yaksifu. Malah enek sing kebacut. Oleh ngakoni ku kebacut. Wa qad yaksifu lan kadang-kadang kandel. Apa hijabu aling-alinge si kawula. Bayurai mongko ngetok-ngetok no sopo kawula, mamer-mamer no sopo kawula bihi kelawan amal. Ojo aku sing bangun ndak iso. Misalnya ojo aku sing bangun itu maknane liane aku sing bangun ora dadi, masjid iki gak dadi. Anane dadi iki lak mergo aku melok cawe-cawe. Tahu jak tak jajal tak tinggal sak wulan ngene murat-marit, Pak. Saja ini gila, dia jadi kekandel ini hijab. Nek ngaku-ngaku monotok gak supir otak terus ngaku-ngaku plus menghilangkan yang lain, jadi kita dobel-dobel kan. Ngaku-ngaku kata isik ditambah menghapus yang lain. Nanti lek aku iso ngaji, ngonoai gak supir otak, tapi lek sak blitar kini sing wani ngaji di kami aku. Tak liane ki sapa lho omongan ngono kuwi wo hijab kandel hijab rangkep ngakune tok kuwi wis hijab ijek ditambahi menghapus kemungkinan yang lain itu pun jadi hijab juga belum lagi nanti tumbuh lagi jamur kesombongan hijab lagi tumbuh lagi lek enek wong liya ndelalah iso ndeke iri hasud jamur lagi hasud terus. Maka itulah namanya sifat mazmumah sing ngremboko. Senajan bentuke bentuk ngaji, bentuke bentuk ngamal apik. Lha mulane aja kaget lek nek wong ditakok jos pundi to iki. Disa ngriki iki jane kata santrine tapi malah boten saged tentrem geger mawon. Dan pancen iya, ya wajar geger barang apa iki dienggo rebutan enak era karuan. Nggih to, nggih. Nek jane lek didelok pengimamane ngono jane ya mung sakmono kuwi pengimaman kuwi sak meter mung 2 meter ngono ae. Tapi kan jujur soal pengimamane sing dadi masalah bahwa sayalah yang berhak ngimami ku sing penting. Nggih to? Lah mongko sakjane hak untuk ngimami dan tidak ngimami ini wong kabeh iki tugas dan kewajiban. Mengapa lalu kita selengke nyelonong numpai hak tadi sebagai milik kita padahal gak melok duwe. Wayut lab wayat lubulan banjur golek-golek sapa wong kawula mau krana kekandelen hijabe golek-golek hamdan nasi ing pamujine menungsa lahu maring kawula mau. Padahal sing perlu di sing perlu muji lan perlu disuwun pujiane iki Allah. Wong sing duwe puji namung Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah kenapa kok kowe memaksa orang untuk alhamdulillah? Pujian itu untuk Allah. Mengapa kamu memaksa orang pujian itu untuk saya? Sehingga kalau ada orang tidak memuji kamu, kamu purik. Nah, ketika purik, kamu terputus dari suasana kebaikan. Alah, percuma. Aku ya wis mulang ya ana ya ini anake wong minta ulang dhewe pinter-pinter nyatane wong-wong ya ora ngregani aku. Wong yo pancen gak iso ngregani, Pak. Dan pancen ora duwit-duwit nggih nuku jasa sampean nek sampean kon nuku ya mesti gak iso. Sepisan kuwi ping pindho sampean dhewe iki sakjane ora duwe jasa kok arep ngedol jasa kuwi lho. Kae sapa? Dadi wong golek pujian menungso niku masyaallah. Niku kekandelan hijab. Nah, tapi nyatane nyangel to ngindari. Wong ibu-ibu niku wis berusaha setia. Bapake teko dipapak. Terus dituntun iki, Pak, mangan apa sing kurang enak ya wis diwai. Sarung kotor diumbahno tanpa diperintah. Dungunu kuwi kala-kala sing lanang lali gak ngelem ngono ya mecucu. Tapi kan sulit menghindari tuntutan untuk menisbatkan aku sing umbah-umbah, aku sing ngomong anake, aku sing resi omah, aku sing iki. Jan ora ketok blas bapak iki lho ngoten iku. Dunya apa? Pancen lek sama arep-arep pengalame bapak, nuwun sewu Bu, bapak niku picek. Nuwun sewu niku. Mergo sing ngawas niku namung Gusti. Wong sakjane wong beki wong lanang ora kok krana ngenteni pengalame wong lanang, sampeyan sadaro. Lek beki wong lanang niku sing nyawang Gusti. Allah nuwun penak. Tenan sama nak gelem ngono tenan ada diwong tahan sak dunia lah. Nah, tahan bantingan tapi upama duwe bojo ngono tenan bapak-bapak kira-kira ngelamake tambah nemen. Soale wong dinginang ini pangga meneng ae lah akhire mungkin mesakne sampean dhewe wong lanang-lanang terus dadi Gusti Allah. Ya genten to muni masyaallah pangeran iki nekane kenikmatan lewat bojo iki luar biasa. Alhamdulillah upama aku gratis ramot bojoku terus piye? Upama aku dhewe sing ngomong anak terus ngemiki piye? Aku gendong sedilok ae wis keselera karuan lah ngono bojoku ngeloni anak kok iso sewengi-sewengi sampai aku ra uman. Ngoten niku sama nek purun nangen-nangen mengke nggih insyaallah suwe-suwe diunggahno didukno niku sadar berawal dari cara apa? Tidak mengakui jasa kecuali jasa itu sebenarnya milik Allah. Niku wa hadza utawi iki sikap ngaku, sikap bangga, sikap menarik perhatian, minta dilem selain Allah. Semua ini kulus kabiyane hadza iku minasyirki. Termasuk golongan musyrik al-khafi kan sama. Itu artinya kamu ikut-ikut ngerusui wilayah kesucian Allah. Al-qadihi kan bisa nyacataken fil ikhlasi ing dalam keikhlasan al-haqiqi kan bangsa sejati. Kata sangat orang namung contohnya nungki kula panjenengan sering ngomong niku bener. Omongan itu benar dan itu dawuh dari Allah. Tapi ternyata sampai yang ngomong no bener kuwi mau bukan untuk menampilkan kebenaran. Tapi sampean ngomong bener tadi dalam rangka menguasai fungsi dari yang bener tadi. Dudu kebenaran ini sampean penting no. Tapi bahwa bener itu ada fungsi. Fungsi apa? Fungsi memaksa. Sehingga sampean numpai ukara bener bukan untuk menampilkan kebenaran tapi untuk memanfaatkan kebenaran supaya memaksa orang tunduk kepada sampean. Nah itu juga termasuk syirik khafi. Contohnya lah piye wong pancen takdire ngene piye to Bu? takdir aku sing glonjong ngene piye nah. Ngaten niku kan omongan bener. Takdir ngene iku omongan bener. Tapi sakjane sampai nek gelem jujur ngomongi kudune gak. Aku aja mbok tuduh salah. Sing salah kuwi sing takdirno aku. Ngono sakjane. Gitu ta? Cuma sampean jujuk muni takdire ngene piye nek maknane Gusti Allah ini sampean dadekno tameng. Untuk apa? Untuk menolak panah. Panah apa? Panah tuduhan. Tuduhan dari mana? Dari istrimu. Dituduh apa? Dituduh sampean wong lanang kok glojom to, Pak nih, lho. Ming perkara dipanah bojone ngono Gusti Allah sing sampean dadekne tameng. Ya itu nuwun sewu. Itu termasuk syirik khofi. Oh, bukan soal napa salahmu ning ngoten. Aku ora ngomong salah bener omongan. Tapi semangatmu ngomong kuwi lho sing perlu diteliti. Kamu semangat ngomong untuk menamengi tuduhan kah atau semangat ngomong untuk menampilkan takdir Allah? Lho niku bentuke iso persis. Persis bentuke. Nah, tengri gini ki. Wal ikhlasu utawi sing jenenge ikhlas iku syartun dadi syarat mutlak fi qabulil amali ing dalem ditrimone amal. Kama kaya keterangan takut dama kang wis dhisik apa mah niku pun genah. Terus di ora usah muni dos pun dados pundi. Saman muni dos pundi ku maknane saman wedi kelangan to. Jane wis ora perlu ditakoni dos pundi, ya wis ngelenggo konglono mengalir saja. Apa yang jadi tugasmu selenggarakan, apa yang jadi posisimu lungguh ana dengan nikmat. Kamu posisi hamba, nikmati kehambaanmu. Kamu posisi hamba, lakukan tugas kehambaanmu. Jangan merasa bahwa yang alim itu lebih onjo, lebih mulia, lebih dapat fasilitas. Sing bodho iku lebih tidak dapat fasilitas. Rasa-rasa seperti itu kulak ponismu. Lah sing tukang ponis apa kok kowe sing biji? Nah, gitu sama. Kamu yang kaya juga sedang dapat garapan dari Allah. Kamu yang miskin pun sedang dapat garapan dari Allah. Sing biji aja kowe. Lan kuwi aja terus ngoleh-ngoleh ngene iki lho. Wong iki lek dimulyakno Gusti Allah ngene iki ning donya kuwi wis bondone akeh. Nek kaya kuwe iku marai wong ora dikasih Gusti Allah dadi melarat ngono kuwi. Aja ngono. Wong Nabi Ayub kuwi melarat nyatane ya dadi nabi. Nabi Sulaiman sugih nyatane ya dadi nabi. Jadi soal posisi kehambaan itu bisa dalam bentuk kaya, bisa dalam bentuk miskin, bisa dalam bentuk ngalim, bisa dalam bentuk bodoh, bisa dalam bentuk apa saja. Ya sakarepe Gusti Allah. Niku. Kala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu miskinun Ibnu Adam. Miskinun iku miskin. Lho lah kok wis entek wektune. Wis entek ya wis. Terusna mengke mawon ditutup riyen monggo kita tutup kan itu mau Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.